jatuhan. Kenakan selengkap senjata Allah. Majulah Allah beserta kita, berperang dan hancurkan iblis. Merebut jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Sebab nama Tuhan dimuliakan. Siapkan dirimu dan bergerak maju. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depanmu dengan kuasa yang tinggikanlah panji Kristus Tuhan. Lengkap senjata Allah. Majulah Allah beserta kita, berperang dan hancurkan iblis. Merebut jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Yang nama Tuhan dimuliakan. Siapkan dirimu dan bergerak. Mulai menderita, tertekan, dan lihat Tuan, banyak dari mereka yang terikat obat bius. Betul-betul misi kita sukses loh. Anda, apakah siasat kita untuk merusak kerohanian mereka dan ruh murtad berhasil? Tentu, lihat Tuan, banyak yang sudah tidak lagi menghormati orang tua mereka. Kekudusan Tuhan dari mereka mintai hal-hal yang najis dan kotor. Lalu mereka yang bekerja? Roh cinta uang kita berhasil Tuhan. Mereka lebih cinta uang dan jauh dari Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan di gereja? Tuanku, lihat mereka terpecah-pecah karena daya tarik dunia ini. Tuanku, kawan-kawan. Roh Kudus musuh Tuhan membangkitkan kebangunan rohani yang anak muda. Tetapi itu bangkit. Apa? Mereka bangkit? Ya, mereka bertobat, merendahkan diri dan berbalik dari yang mengikuti kita. Mereka jadi rekan kepada kita. Apakah kalian lalai gerakan dasmu? Kami tidak pernah mengah Tuhan, tapi mereka menggunakan kuasa kebangkitan untuk kita.